من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله الحمد لله Marilah kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita dengan iman dan Islam, dengan umur dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita, untuk senantiasa muhasabah dan muraqabah dengan apa yang kita jalani, agar senantiasa sejalan dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena itu kesempatan dan umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang tentunya tidak terlalu lama dan bahkan tidak lama manakala kita bandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam ayatnya, kita bandingkan dengan hari-hari di yaumil qiyamah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fa innal yawma indallahi ka alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama dengan 1000 tahun dari yang kalian hitung. Di ayat yang lain bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan satu hari adalah sama seperti 50,000 sana, 50,000 tahun. Jadi kalau kemudian kita diberi umur 100 tahun, kita diberi umur, seandainya diberi umur 100 tahun, dan ini jarang juga, sangat langka, ini baru 1/10 dari satu hari di yaumil qiyamah. Maka akankah kemudian kita menyia-nyiakan dari hanya beberapa jam, hanya beberapa saat saja dari hari-hari kita, manakala kita bandingkan dengan yaumil qiyamah. Inilah jemaah yang menangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita semuanya menginginkan kebahagiaan, menginginkan ketenangan dan keridhaan, dan juga menginginkan untuk kita senantiasa mendapatkan kehidupan yang layak dunia dan akhirat kita. Tentunya seperti itu harapan dan keinginan. Namun sudahkah kita berupaya untuk mendapatkan itu semuanya? Sudahkah kita mencari sebab, sebab-sebab untuk kita bisa mendapatkan ketenangan hidup kita? Sering kita dengar, sering kita ucapkan untuk kita bisa bagaimana mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Namun tentunya ini adalah bukan sekedar ucapan saja dan harapan saja. Karena yang namanya harapan, roja dalam istilah bahasa Arab, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bukanlah dikatakan roja kecuali dengan tiga syarat. Kalau tiga syarat ini tidak dipenuhi, itu hanya sekedar taman niat, sekedar angan-angan. Beda antara angan-angan dengan harapan. Maka harapan ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, harus terpenuhi padanya tiga syarat. Yang pertama adalah mahabbah, cinta, senang dengan apa yang diharapkannya. Dan ini merupakan kaidah-kaidah yang mu'taridah, kaidah yang menjadi kelaziman bagi sebuah harapan. Seseorang manakala menginginkan satu barang, satu mobil misalkan, ya, menginginkan, mengharapkan ingin memiliki sebuah mobil yang mewah, atau hanya sebuah mobil saja, normal seperti itu, tentunya dia senang untuk bagaimana bisa mendapatkan ini. Senang dengan mobil itu, apalagi kalau misalkan juga dengan mobil tertentu, Alphard misalkan. Kagum dengan itu, senang dengan itu. Dan ternyata seperti itu pula. Manakala kita menginginkan dan mengharapkan kebahagiaan, ketenangan, keselamatan, keridhaan, ini pun juga kita masih senang dengan itu. Senang untuk mendapatkan keridhaan, senang untuk bagaimana dengan kebaikan, dan senang untuk menjalankan kebaikan. Demikian pula senang dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Tidak hanya senang dengan kebaikan saja tanpa mau melakukannya. Maka senang dengan kebaikan ini, senang dengan kebaikannya, senang dengan untuk menjalankan kebaikan, demikian pula senang dengan orang-orang yang melakukannya. Kemudian yang kedua, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah khauf. Rasa takut. Rasa khawatir. Manakala alfad yang diinginkannya ini luput dan tidak bisa didapatkannya, kecewa berat. Maka menjadikan kecewa berat. Maka bagaimana berikutnya adalah yang ketiganya. Syarat yang ketiganya adalah berusaha keras untuk bagaimana bisa mendapatkan apa yang diharapkannya. Meskipun harus dengan ngutang, meskipun harus dengan bagaimana untuk bisa mendapatkan apa yang diharapkannya. Ini kalau dunia. Untuk kita bisa mendapatkan ketenangan pun juga demikian. Harus ada upaya keras. Khawatir kalau kemudian kita tidak bisa mendapatkannya itu, makanya ada upaya untuk bagaimana bisa mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketenteraman, kenyamanan, kebahagiaan, dan keridhaan hidup. Jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, tentunya walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan-tuntunan kepada kita. Jalan orang-orang yang jalan keridhaan, jalan orang-orang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, telah jelas membentang di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan itu semuanya kepada kita. Fahadainahu najdain. Dan telah kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Thariqun fil jannah wa thariqun fis sa'ir. Jalan menuju pada surganya Allah Subhanahu wa taala dan jalan menuju neraka. Nasallallahu alaihi wa sallam. Namun sekali lagi jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa keinginan, harapan yang kita inginkan ini terkadang keadaan tidak bersahabat dengan kita. Kondisi terkadang tidak sesuai dengan kita. Maka disinilah. Namun kalau kemudian kita menempuh jalan dari jalan-jalan yang telah ditentukan, pasti dan pasti kita akan bisa mendapatkannya. Maka manakala kita menginginkan jalan keselamatan, tentunya bagaimana untuk kemudian kita menempuh jalan ini. Kalau tidak, kemudian kita mengambil spekulasi, sekali lagi jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita berspekulasi, tidak bisa kita main-main, tidak bisa kemudian kita menggampangkan. Ma'asyaral muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah satu hal yang tentunya menjadikan kita senantiasa muhasabah dan introspeksi diri kita dengan kesempatan dan umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini untuk kita tidak menyia-nyiakannya. Dan itu yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta dalam setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah berikan kenikmatan atas mereka. Siapakah mereka ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka mereka-mereka inilah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan kenikmatan atas mereka. Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada'i wassalihin. Jalan orang-orang yang mulia. Jalannya para nabi dan jalannya para sahabat semuanya. Dijelaskan oleh para mufassirin, minan nabiyyin, jalannya para nabi jelas. Wasiddiqin, dan jalannya para siddiqin, yang dimasukkan siddiqin ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wasyuhada, dan yang dimasukkan dengan syuhada di sini adalah Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang ketiga-tiganya adalah meninggal syahid sebagai syuhada. Wassalihin, baqiyatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksudkan as-salihin adalah para sahabat yang lainnya. Jadi yang kita minta dalam setiap rakaat kita, jalan para nabi dan jalannya para khulafaur rasyidun, demikian pula jalannya para sahabat semuanya. Maka jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jalan yang menuju kepada ketenangan. Jalan yang tentunya harus kita ridai. Jalan yang harus kita tempuh untuk bisa kita mendapatkannya. Karena itu tentunya tidak sama. Sekali lagi, ketenangan hidup itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, bukan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayatnya, dan kita lihat bagaimana aqwal, pernyataan-pernyataan dari para imam, para salaful umma radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, tentang bagaimana bisa untuk kemudian, bagaimana kita lihat kehidupan mereka yang penuh dengan ketenangan hidup. Maka jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa nukilan-nukilan dari para salaf yang tentunya barangkali akan bisa memberikan motivasi kepada kita bagaimana jalan yang harus kita tempuh. yang kita tahu bahwasanya ketenangan hidup itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang mukmin. Ini satu hal yang kita maklumi. Baik ketenangan hidup, demikian pula ketenangan dalam kita mengaruhi kehidupan ini, demikian pula ketenangan dalam ibadah, ketenangan dalam kita menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat indah sekali dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita baca, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita perhatikan, di mana satu di antaranya misalkan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ini ayat. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian pasangan-pasangannya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa sakinah, bisa tenang dengan kepadanya. Dan di sini juga ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan litaskunu ila, dan tidak mengatakan litaskunu ma'aha, untuk engkau bisa tenang bersamanya, tapi tenang kepadanya. Menunjukkan manusia itu tidak akan bisa tenang kecuali dengan pasangan hidupnya. Dan ini ayat dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun barangkali seseorang bisa mendapatkan semua yang ada di muka bumi ini, dari harta, dari kedudukan, dari glamour, prestis, dan yang semisalnya, popularitas, namun sekali lagi, kalau belum dengan pasangan hidupnya. Di sini ayat yang semuanya kita juga menyadari, litaskunu ila, ketenangan hidup. Dan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita mencari ketenangan hidup ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya. Bagaimana kita mencari asbab agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan, memberikan sakinah dalam hati kita? Sebagaimana yang Allah sebutkan, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim," agar semakin bertambah. Bertambah keimanan mereka dengan keimanan yang sudah ada pada hati mereka ini. Semakin tenang. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaan adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qana'ah, kafaf, merasa cukup, suatu kenikmatan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dan ini juga harapan para a'immatus salaf, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Satu contoh di antaranya, tatkala perutnya itu sudah bocor, ditusuk Abu Lu'lu' al-Majusi, dan tatkala dalam kondisi seperti itu, seorang anak muda datang kepada beliau mengatakan, "Hani'an la yaflahad, hani'an laka ya amirul mu'minin," memuji, memberikan support, mengingatkan dengan kebaikan-kebaikan yang didapatkannya. "Selamat untuk wahai amirul mu'minin, laqad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsana suhbatak," engkau telah bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wasallam, dengan bersahabat yang baik. "Dan engkau telah memimpin manusia dan engkau telah berlaku adil." "Wal an asyhadah," dan sekarang engkau mendapatkan mati syahid. Kurang apa coba? Kurang apa seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Semua didapatkannya. Yang merupakan orang terbaik kedua atau orang terbaik kedua setelah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah Umar bin Khattab, orang terbaik dari umat ini. Namun demikian jemaah belakang Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya kemudian tidak menjadikan pribadi beliau itu merasa ujub, merasa di atas angin, merasa aman, merasa bebas dari ketergelinciran. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dengan pujian-pujian itu? Beliau mengatakan, "Waditu annani kafafan la alayya walad." Saya berharap bahwa saya mendapatkan impas saja ini sudah cukup. La alayya walad. Saya tidak punya kebaikan, ketika pula saya tidak punya keburukan, itu sudah cukup bagiku. La alayya walad. Kafaf. Mendapatkan kenikmatan dengan kafah dan rida, merasa cukup qanaah dan rida, subhanallah, ini satu kenikmatan yang sangat besar. Karena sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya dunia apa saja, baik itu berupa harta atau berupa tahta atau juga wanita, kalau dituruti, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang memiliki Allah Subhanahu wa taala berikan satu lembah emas, masih menginginkan lembah yang kedua dan seterusnya, dan tidak ada yang bisa mencukupkannya kecuali setelah mulutnya disumbat oleh tanah, baru kemudian dapat merasa dia cukup. Jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga menjadi tanda-tanya bagi kita hendak kemana, apa yang mau kita jalani dalam kehidupan ini. Akankah sekedar prestis, akankah sekedar popularitas, atau sekedar hanya sekedar karena tendensi-tendensi duniawiya. Nasallallahu salam al-afiyah. Maka keridhaan, qana'ah dan kafah ini tidak mungkin didapatkannya kecuali mereka-mereka yang kuat keimanannya, kuat sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dhaif." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Kuat dalam segalanya. Dan tentunya lebih pokok kuat dalam akidahnya, kuat dalam ibadahnya, kuat sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala seseorang itu kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, la yaqabu billahi laumata la'in. Tidak akan peduli, tidak akan berikan pengaruh akan celaannya orang-orang yang mencela. Akan apa yang ada di sekitarnya tidak dipedulikan. Dia tenang, dia bahagia, dia ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang menyakitkan. Sekali lagi bahwasanya kapal itu berjalan tidak selalu sesuai dengan arahannya. Ini yang harus senantiasa kita sadari. Tarjun najat wa lam tasrum masalikah inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Engkau mengharapkan keselamatan namun tidak menempuh jalannya. Ingat kapal seperti itu keadaannya. Maka jangan sampai kemudian ketika keadaan tidak bersahabat dengan kita, kemudian kita kemudian mengalihkan tujuan kita, mengikuti kemana angin itu bertiup. yusyarriq wa yughrib, ke timur, ke barat. Maka ini adalah orang-orang yang tidak punya sandaran. Ketika punya sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka badai sekuat apapun, sebesar apapun, akan tetap tegar dihadapinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tuntunan kepada kita. Fasbir wasbir nafsaka ma'al ladina, wasbir wasbir nafsak. Ini di Allah Subhanahu wa taala berita kepada kita untuk senantiasa bersabar. Dan sabar memang berat. Dan sabar memang berat. Karena itu, kepemimpinan dalam agama ini pun juga didapatkannya dengan sabar. Bagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Bis-sabri wal yaqin tunalu imamatu bid-din." Dengan sabar dan yakin, ini imamah dalam agama akan didapatkannya. Yang diambil faedah dari ayat di surat Sajdah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabar wa kanu bi ayatina yu'minun." Dan kami jadikan dari mereka a'immah, para imam, yahduna bi amrina, yang mereka mengambil petunjuk dengan tindakan-tindakan. Maka di ayat kita itu, lama sabar takkan mereka sabar. Maka di ayat kita itu, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Maka tentunya kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwasanya ini tidak mungkin didapatkan kecuali orang-orang yang kuat hubungannya. Maka bagaimana senantiasa kita menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam akidah kita, dan ini yang pokok, demikian pula dalam ibadah kita. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "La qut'a iman," akan merasakan nikmatnya iman, "man radiya billahi rabba," orang-orang yang ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, "wa bil Islam dinan," dan ridha Islam sebagai agamanya, "bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya," dan juga ridha Nabi alaihi salatu wasallam sebagai nabinya. Tentunya ridha di sini ada konsekuensi, ada tuntutan. Ketika kita ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, ketika kita ridha Islam sebagai agama kita, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita jalani. Ada tuntutan-tuntutan yang harus kita lakukan. Maka ma'asyiral muslimin, jadi mudahkan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula keridhaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Artinya, segala gerak diri kita, segala tingkah laku kita, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa bagaimana menyelaraskan dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah adat dan juga dalam ibadah kita. Kebiasaan kita, harian kita, bagaimana sesuaikan dengan tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini indahnya seorang mukmin, adat dan ibadahnya semuanya menjadi ibadah. Adatnya akan menjadi ibadah manakala sesuai dengan tuntunan-tuntunan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dari makannya, dari berpakaiannya, manakala mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini adat. Bahkan sampai yang namanya buang hajat ada nilai kebaikan. Indah sekali. Tidak ada yang sia-sia dari perilaku seorang mukmin. Sampai buang hajatnya ada nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. manakala kita mengikuti adab-adab yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadisnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, ketika seorang musyrik datang kepada menjumpai Salman Al-Farisi, mengatakan, "Hadza sahibukum yu'allimukum kulla syai' hatta al-qira'ah." Ini kawan kalian, mengajari kalian segala sesuatu diajarkan, sampai yang namanya buang hajat, qira'ah diajarkannya. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Ajal," dengan bangga mengatakan, "Benar." Dengan bangganya mengatakan, "Benar. Apa yang katakan?" Rasulullah SAW mengatakan, mengajarkan kepada kami segala sesuatu diajarkan, sampai yang namanya qira'ah. Beliau melarang ini, beliau mengajukan demikian-demikian, sampai disebutkan dalam kitab Al-Wajiz ada 15 adab. Jadi adab-adab buang hajat. Artinya, kalau yang namanya buang hajat saja ada adabnya, ada aturannya, bagaimana kepada perkara-perkara yang lain? Semuanya munazzam, semuanya ada aturannya. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, suami istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan masyarakat, dengan pemerintah, ini semua ada aturan. Lebih demikian pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ada aturannya. Ada perintah dan juga ada aturannya. Tidak cukup dengan perintah saja. Mesti ada aturannya. Maka di zaman berdakwah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu di antara konsekuensi dari keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan keridhaan kita dengan Islam sebagai agama kita, menjadi prinsip hidup, menjadi bagian dari jalan kehidupan kita. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ridha. Maka ketika ketentuan-ketentuan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, mesti kita harus ridha, kita harus menerima, meskipun itu terkadang berat. Walhamdulillah, Islam juga indah, Islam juga mudah. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna hadza ad-din yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah, tidak yang sulit. Jangan digambarkan Islam adalah sesuatu yang repot, yang sulit. Di mana perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menuntut kepada kita kecuali apa yang mampu kita kerjakan. Mampu kita kerjakan, kita jalani. Tidak mampu kita kerjakan, Allah tidak membebani kepada kita, kecuali yang mampu untuk kita kerjakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak bebani kepada kita kecuali apa yang Allah karuniakan kepada kita. Sebab ini meskipun ini hidupnya kepada seorang suami, Allah tidak membebani kepada seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya kecuali apa yang Allah karuniakan kepadanya. Mudah. Kalau ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan itu rizkinya dengan sate, misalkan di sayur tempe, maka ya itu yang diberikan kepada istrinya. Tidak ada tuntutan yang lain. Ini mudah. Dan agama ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ma ja'ala 'alaikum bid-din min haraj." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan agama ini untuk kalian sesuatu yang memberatkan, merepotkan. Maka agama ini mudah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menilai kemudahan dan tidak kesulitan. "Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra." Maka mesti kenapa kita bersulit diri? Sesuatu yang telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa masih kita memperberat diri? Bahkan kalau sampai kita memperberat diri kita, memberat-beratkan diri kita, ini adalah kita dalam pintu-pintu kerusakan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma ada ba'dal haqqi illa dhalal." Dan tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Artinya sesuatu yang benar, kalau dilebih-lebihkan tidak jadi benar. ada koridornya, ada batasannya. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang memberat-beratkan. Binasalah orang-orang yang memberat-beratkan. Makanya agama ini mudah. Jangan kemudian kita melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak mampu untuk melakukannya, sampai kemudian keluar dari tuntunan-tuntunan. Dengan harapan itu adalah akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Rasulullah SAW telah mengingatkan hal-hal seperti ini. Beberapa sahabat yang, tiga orang sahabat yang datang kepada para istri Nabi SAW, mereka, kita lihat bagaimana diriwayatkan, mereka datang kepada istri Nabi menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Setelah disampaikan, kayaknya tidak puas. Tidak puas dengan ketenangan itu. Tidak puas melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan mengatakan begitu kan Rasulullah. Artinya tidak puas dalam hal ini, itu kan Rasulullah. Bandingannya untuk dirinya sendiri. Rasulullah sudah diampuni, sudah dijamin dosa-dosanya. Lihat kita ini siapa? Kita ini siapa? Maka kemudian satunya mengatakan saya akan berpuasa terus-menerus dan tidak akan berbuka. Satunya mengatakan saya akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur. Satunya mengatakan saya tidak akan menikah. Ini kita lihat jangan menggunakan Allah Subhanahu wa Taala. Padahal ini adalah untuk ibadah, untuk hal ibadah. Namun ketika seperti itu memberat-beratkan diri kita, sesuatu yang kita tidak mampu, maka kemudian akan bisa seperti ini tidak seimbang. Maka disinilah harapan ini. Harapan itu adalah harus diseimbangkan dengan khauf, rasa khawatir. Demikian pula dengan mahabbah ini. Dan ini ibadah. Dari rukun ibadah yang tiga ini. Dari mahabbah, raja, dan khauf. Merupakan pilar dari pilar-pilar ibadah. Yang harus seimbang. Yang kalau berat sebelah, berbahaya. Berat salah satu ini membahayakan. Maka di jemaah mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu uslub. Itu metode Al-Quran memberikan didikan dan bimbingan kepada kita. Senantiasa seimbang antara targhib wa tarhib, antara targhib wa tarhib, antara diberikan hasungan semangat-semangat, juga sisi yang lain diberikan peringatan. Maka kita lihat dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ahlun nar, penduduk neraka, Allah juga menyebutkan ahlul jannah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perintah, juga menyebutkan larangannya. Ketika Allah menyebutkan suatu kebaikan, maka demikian pun yang menyebutkan keburukan, seterusnya seperti itu. Ini perimbangan. Agar senantiasa hidup kita itu tawazun, seimbang. Maka di jemaah belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala hidup kita itu seimbang, tenang, akan menjadikan ketenteraman pada kehidupan kita. Agar akan lebih mudah menjadikan kita ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah untuk menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik ataupun yang buruk. Yang mengenakan atau yang tidak mengenakan sekalipun. Manakala kita seimbang antara khauf dan raja. Ketika kita dalam kebaikan, misalkan diberikan kemudahan-kemudahan dalam kita menjalankan kebaikan, tidak menjadikan kita itu kemudian merasa di atas angin, merasa aman, merasa bisa, tidak bisa dengan menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kita tahu siapa beliau, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Namun demikian, beliau tidak merasa aman. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajibni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah kepada berhala ini. Padahal beliau sendiri yang menghancurkannya. Beliau sendiri yang menghancurkan dari berhala yang dibuat oleh bapaknya sendiri. Yang disembah oleh kaumnya. Maka akankah kemudian kita merasa seorang tadi seperti kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah dalam kondisi seperti itu keadaannya, ini pun juga tidak merasa harapannya hanya kebab saja sudah cukup. Maka jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan itu semuanya bukan satu hal yang artinya kita tidak bisa main-main, tidak bisa kemudian kita spekulasi. Maka kita lihat bagaimana para imam bersalah. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan, "Al-ghina ahabbu ilayya min al-faqr. Al-faqr ahabbu ilayya min al-ghina. Was-saqam ahabbu ilayya min as-sihha." Kata Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, kefakiran itu lebih aku sukai daripada kekayaan. Dan sakit lebih aku sukai daripada sehat. Bisa kita seperti itu? Ini para sahabat. Bagaimana sakitnya itu menjadi kebahagiaan bagi suatu yang suci. Dan ini jalannya para sahabat yang kita minta setiap rokaat kita. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, mengapa dan kenapa mereka lebih senang dengan seperti itu? Ini bukan kemudian mereka minta sakit terus-terusan, juga tidak. Berarti kalau seperti itu kita minta sakit saja atau minta kita melarat saja, tidak seperti itu. Ridha. Ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dijalani. Dan kemudian tidak mudah terpengaruh. Dan ini tentunya adalah bagaimana menjadikan sandaran kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak riwayat dari para sahabat. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu jami'an. Mereka menikmati sekali tatkala mereka sakit. Dan ini yang tidak bisa. Sementara kita kalau sedikit sakit saja sudah kelepekan, sudah kesana kemari mencari. Jadi kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika sakit tidak mau berobat. Bukan karena tidak boleh, tidak. Rasulullah merintahkan untuk berobat. Dan berobat ini tidak menafikan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan tadawwu wala tadawwu bil haram. Jangan berobatlah kalian, namun jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Kenapa Abu Bakar Siddiq menjadi seperti itu? Karena merasa nikmat dengan sakitnya itu. Di balik sakitnya itu, di balik musibah itu ada kebaikan-kebaikan yang besar, manakala kita bersabar. Jadi yang harusnya senantiasa ada pada diri kita, supaya kita siap menghadapi musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lebih siap dan ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang senantiasa kita perhatikan. Bagaimana kita bisa ridha dengan musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan ujian-ujian yang diberikan kepada kita. Jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabah. Saya nukilkan di sini, dan beliau adalah muftinya Makkah di masanya dari murid-muridnya Abdullah bin Abbas, Madrasah Makkiyah. Atha' bin Abi Rabah seorang maula mantan budak yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmunya, kemudian menjadi mufti. Muftinya Makkah di masa ini. Beliau mengatakan yang namanya keridhaan itu ridha sukunul qalb. Namanya ridha ini adalah tenangnya hati. biikhtiyarillahi lil 'abd, dengan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Wa anna ma khara Allah lahu huwa al ahsan, dan bahasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang lebih baik baginya, dan dia berdoa dengannya. Dan itu sifat orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat di surah Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin lahir itu berbuat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya satu pilihan, untuk kemudian masih mencari pilihan-pilihan yang lain. Maka ketika Allah dan Rasulnya SAW memberikan satu pilihan kepada kita, memberikan satu ketentuan kepada kita, ini yang harus kita terima. Sama'an wa ta'atan. Meskipun mungkin dalam realisasinya belum tentu kita bisa menjalani. Namun di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani kepada kita sesuatu apa yang mau kita kerjakan. Yang pokok pertama kali adalah ya ridha. Kita menerima dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Ketika memberikan ketentuan seperti ini, ya kita terima. Realisasinya berikutnya mudah saja. Bisa kita jalani, kita jalani. Tidak bisa, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan. Mudah dan gampang sebenarnya prinsip dalam kita hidup ini, dalam kita menjalani agama ini. Dan juga tidak terlalu repot, tidak ada kekhawatiran, tidak ada penyesalan. Kalau sesuatu itu juga luput dari diri kita, sebagaimana ditanya kepada Utsman al-Kindi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya tentang apa itu makna ridha, beliau mengatakan, "Man lam yandam 'ala ma fata min ad-dunya wa lam yata'assaf 'alayha." Namanya ridha ini adalah orang yang tidak menyesal manakala dunianya itu lepas darinya dan tidak menyayangkannya. Maka ini jangan mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya seseorang dalam kehidupan dunianya menginginkan semua yang diinginkannya bisa kecapai, bisa kesampaian, bisa didapatkan. Namun terkadang sekali lagi keadaan tidak selalu berpihak pada kita. Ini harus senantiasa kita ridha. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kemudian kita menyesal. Manakala kita senantiasa di atas tuntunan, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau toh kemudian kita bisa dapatkan apa yang kita dapatkan dari dunia ini, ini pun juga kita jangan merasa aman. Jangan kemudian kita merasa aman. Tidak menyesal di manakala dunia itu luput dari kita. Namanya dunia berubah apa saja. Mungkin harta miliknya kecurian, mungkin harta miliknya ini juga dan kehilangan darinya, atau mungkin harga dirinya dijatuhkan, ya. Kehormatannya mungkin ada yang mengusik-usik, dan yang semisalnya ini merupakan ujian. Tidak disesali seperti ini. Kalau itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seperti itu juga harapan, masih ada harapan. Seperti itu mudah-mudahan menjadi kafarat untuknya, menjadi penebus dosa baginya. Jadi tenang, mau dicela orang, mau dicaci maki orang, tidak peduli dengan itu semuanya. Yang penting dirinya adalah senantiasa terjaga. Jadi tidak kemudian celaan dibalas dengan celaan, hinaan dibalas dengan hinaan, apa yang sisanya. Namun senantiasa dalam koridor yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang manakala ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuannya, dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan murka kepada siapapun. Hanya karena itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudian mencari kambing hitam, menyalah-nyalahkan orang, mencari-cari orang yang bilang sisi meliknya, ya. Biangnya dari mana dan seterusnya, tidak perlu itu. Dan barang siapa yang kemudian qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak akan ada rasa hasad. Tidak akan ada rasa dengki. Manakala diberikan qanaah, diberikan rizki qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada rasa hasad. Maka di jalan menaikkan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala memberikan nasihat kepada kita. Ridhalah bima qasama Allah, irdha bima qasama Allah, takul adna an-nas. Ridhalah dengan bagian yang Allah berikan kepada kalian. Dengan bagian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, takul adna an-nas, engkau akan menjadi orang paling kaya. Manusia paling kaya. Wastanib maharim Allah takun awra an-nas. Jauhilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi orang paling wara, paling terjaga kehormatannya, paling terjaga harga dirinya. Warad bima farad Allah takun a'bad an-nas. Tunaikan wa'd bima farad Allah. Tunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Takun a'badan nas, maka engkau akan jadi orang yang paling menghamba. Ini yang kita jalani. Bagaimana kita menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kemudian bagaimana kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Dan kemudian kita ridha dengan bagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk kita tidak terlalu peduli dengan apa yang ada di yang lainnya. Ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tips kepada kita. Memberikan satu ayat dalam satu ayatnya yang akan bisa memberikan jalan kebaikan bagi kita. Dan ini menjadi prinsip manakala kita menginginkan itu semuanya untuk senantiasa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi memberikan atau mendapatkan ketenangan hidup dalam kehidupan dunia ini ketika pula dalam akhirat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan amalan saleh ini dibangun di atas iman. Ini harus senantiasa kita sadar, harus senantiasa kita ingat. Amal saleh dibangun di atas iman. Yang kadang-kadang ini terseret. Ya. Amalannya baik, tapi terkadang-kadang ada landasan-landasan yang lain, tendensi, kepentingan, balas budi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang akan merusak. Dan kadang-kadang kita merasa oh itu sudah baik. Dan Allah mengatakan man 'amila salihan. Siapa yang beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Amalan yang saleh tentunya adalah sesuai dengan tuntunan. Ada perintah, ada tuntunannya. Wa huwa mu'min, dan ini dibangun di atas iman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajjiyannahum ajran fi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas kepadanya dengan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan, dari apa yang mereka lakukan. Ini prinsip dan tips yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita untuk senantiasa menjadikan ayat ini adalah nasbelai dalam pelupuk mata kita dalam setiap sisi kehidupan kita. Maka jangan berharap Allah Subhanahu wa Taala, mudah-mudahan sedikit ini akan senantiasa mengingatkan kepada kita untuk kita bisa ridha dengan ketentuan ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. Sekali lagi, keridhaan ini adalah butuh kepada tanggung jawab, butuh kepada tuntutan dan butuh kepada konsekuensi yang harus senantiasa kita bagaimana kita bisa mendapatkannya. Alhamdulillah, semuanya itu sudah ada pada di hadapan kita. Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah jalan yang harus senantiasa kita belajar mengkaji kepadanya, dan itu jalan keselamatan. Jangan sampai kemudian kita seperti yang dikatakan Galais bin Baida, yaqtuluh adh-dhama wal ma'u fadhuruhuna mahmud, seperti seekor unta yang mati kelaparan di tengah Sahara, wal ma'u fadhuruhuna mahmud, padahal di punggungnya mati kehausan ya, di tengah Sahara, padahal di punggungnya itu dia menggendong anak. Maka ini ada di hadapan kita semuanya. Jangan kemudian kita sia-siakan. Akankah kemudian kita tersia-siakan, tergerincir, sementara Allah Subhanahu wa Taala telah membuka hidayah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan bimbingan kepada kita, memberikan taufik dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu wali dzalika wal qadir alaih. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita termasuk dari apa yang seperti Allah Subhanahu wa Taala firmankan, "Liman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah, innahu wali dzalika wal qadir alaih." Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله تعالى عن حسن الاستماع وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.